Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk kembali bermajlis ilmu, menuntut ilmu fikih, ilmu tentang tata cara amalan ibadah sesuai dengan yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Yaitu barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka ya, kita dengan yakni bersemangat untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu seperti ini, ya walaupun majelis ilmunya adalah majelis ilmu online, akan tapi ya semoga itu tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya usaha kita ini tercatat sebagai amalan yang saleh dan merupakan ya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang salat khauf. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang berapa uzur, ya, qasar salat, jamak salat dan seterusnya. Maka di sini kita masuk pada pembahasan tentang salatul khauf. Penulis berkata, fasal tasihhu salatul khauf bi qitalin mubah. Salat khauf itu sah dengan qital yang mubah, dengan ya ketika berkecamuk peperangan yang mubah. Maka na'am, ada peperangan yang mubah, ada peperangan yang haram. Ya. Yang dimaksud dengan perangan yang mubah ini bukan berarti mubah tidak mendapatkan pahala, begitu ya. Kalau ini adalah jihad syar'i, maka tentunya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad syar'i yang dimaksud tentunya adalah jihad yang dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, yang itu telah dijelaskan oleh syariat, tidak boleh merupakan jihad yang sembarangan. Kalau jihad yang sembarangan, maka yaitu tidak masuk dalam pembahasan di sini. Jihad yang sembarangan itu berarti bukan jihad syar'i, karena dia tidak memenuhi syarat-syaratnya sehingga tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kita lihat ya, jadi sebelum kita bahas pembahasan tentang salat khauf, jihad itu adalah ibadah, dan sebagaimana amalan ibadah yang lain, maka ada syarat, ada penghalang dan seterusnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya supaya dia sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para ulama. Oleh karena itu ya, tidak boleh jihad sembarangan. Jihad sembarangan itu justru akan menzalimi orang lain, dan justru itu akan ya merupakan kemungkaran, bukan ya kemaslahatan. Maka di sini kita lihat, ketika ada qital, ketika ada perang yang itu dibolehkan oleh syariat, maka disyariatkan salat khauf. Maka ketika seseorang yang berada di dalam peperangan tersebut melakukan salat khauf, maka salat khaufnya sah. Ya. Maka di sini kita lihat ya itu syaratnya. Salat khauf itu hanya disyariatkan ketika ya adanya kital, kital yang mubah. Kalau kital yang haram, seperti kital yang haram adalah ya memberontak kepada ulil amri. Ini kital yang haram. Ada orang lagi memberontak kepada ulil amri, kemudian dia melakukan salat khauf. Kitalnya haram, kemudian salatnya tidak sah. Jadi kita lihat di sini, ya satu kesalahan bisa berakibat pada kesalahan yang lain. Contoh kital mubah tentunya adalah memerangi orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Ya, orang kafir terdiri atas berbagai macam jenis, ya beberapa jenis. Ada kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan bayar jizyah kepada negeri muslim. Ada kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, seperti mayoritas yang terjadi antara negeri Islam dengan orang-orang kafir saat ini di negeri barat misalkan. Ya, kondisi damai, tidak ada peperangan. Kemudian kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke negeri Islam untuk minta perlindungan. Dan kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi Islam. Ketika ada orang kafir yang memerangi Islam, kalau di sejarah bangsa kita misalkan penjajahan, ya, ketika ada orang kafir menjajah kita, maka ketika kemudian kita memeranginya, memerangi mereka, ini adalah ya jihad syar'i. Maka di sini kita lihat memerangi kafir harbi ini adalah contoh kital yang mubah. Tapi kital yang haram misalkan, atau contoh kital mubah yang lain, memerangi pemberontak. Nah, kalau pemberontak memerangi ulil amri, tadi kita katakan ini kital yang haram. Tapi kalau ulil amri memerangi pemberontak, maka ini adalah kital yang mubah. Jadi memerangi pemberontak, memerangi teroris, memerangi yakni kelompok bersenjata, maka ini adalah ya kital yang mubah. Sehingga dibolehkan untuk salat khauf ketika seseorang berada dalam kondisi tersebut. Ya, maka ini diantara ya ilmu yang sangat dibutuhkan oleh misalkan para militer begitu ya, para aparat yang berada dalam kondisi tersebut. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisinya senantiasa aman, ya. Semoga kondisinya senantiasa aman. Maka di sini kita lihat ya disyariatkannya salat khauf itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang akan kita bahas sebentar lagi ya, salat khauf itu intinya adalah tata cara yang berbeda, yang merupakan yakni bisa kita lihat sebagai rukhsah dari syariat, mengingat kondisinya adalah kondisi sedang peperangan. Tashihhu salatul khawfi bi qitalin mubah walau hadaran. Jadi salat khauf itu sah walaupun orang-orang yang sedang salat khauf tersebut, yang sedang dalam perang tersebut, bukan dalam kondisi sedang safar. Ini tidak ada hubungannya dengan ya rukhsah qasar salat. Qasar salat itu apa sebabnya? Safar. Kalau jamak sholat gimana? Kalau jamak sholat tentunya dia uzurnya lebih banyak ya daripada qasar sholat. Karena kalau qasar sholat itu uzurnya cuma safar. Yani penyebabnya cuma satu yaitu safar. Selain safar maka tidak bisa qasar sholat. Nah, sholat khauf itu tidak ada hubungannya dengan safar. Walaupun dia tidak safar, tapi sedang terjadi qital, peperangan yang mubah tadi, maka ya dibolehkan baginya untuk melakukan sholat khauf. Maka apalagi ketika safar gitu ya, apalagi ketika safar kemudian yakni terjadi peperangan. Seperti misalkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka misalkan keluar dari Madinah safar untuk ya berperang melawan orang kafir. Maka ya ini contoh di mana kondisi mereka adalah musafir plus berada dalam peperangan. Maka boleh qasar, boleh salat khauf. Ma khaufi hajbil adu ala sittati aujuh. Di sini kita lihat ya walau hadaran ma khaufi hajmil adu. Jadi salat khauf itu disyariatkan itu sah ketika ada kekhawatiran diserang oleh musuh. Kalau musuhnya masih jauh di sana, gitu ya. Tapi pasukan kita di sini, musuhnya di sana dan masih jauh sekali, begitu ya. Kita lakukan sholat dulu, mereka belum nyampe, begitu kan? Maka ini adalah yakni belum disyaratkan untuk sholat khauf. Tapi kalau Belanda sudah dekat, gitu, musuh sudah dekat, maka baru disyariatkan. Ketika dikhawatirkan adanya serangan dari musuh. Dan tentunya ini, ya, yakni kalau di zaman modern seperti ini, ketika walaupun musuhnya jauh, akan tapi bisa menyerang dengan tiba-tiba dari jarak jauh, maka tentunya ini bisa jadi kondisinya berbeda, begitu ya. Walaupun musuhnya jauh, akan tapi selama kekhawatiran itu ada, ma'khaufi hajamil adu, maka berlaku ya hukum ini, gitu ya, disyaratkan sholat khauf. Ala sitati auju, maka ini diantara yakni ala sitati auju, maksudnya ini penulis menyebutkan tata cara sholat khauf, ya. Ada beberapa, ada 6 beliau sebutkan, akan tapi sifat salat khauf, tata cara salat khauf yang yakni dipilih oleh Imam Ahmad itu adalah ya tata cara salat khauf yang disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hasmah. Intinya adalah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat bersama sebagian pasukan. Jadi ada pasukan dibagi dua. Ya, ada pasukan yang berjaga-jaga menghadap musuh, ada pasukan yang sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ya di sholat rakaat pertama, kemudian yakni bersama ya pasukan yang di belakang beliau yang menjadi makmum. Sampai kemudian selesai rakaat pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau tetap berdiri, sedangkan jamaah yang di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan rakaat mereka. Ya, menyelesaikan rakaat kedua mereka, kemudian jamaahnya salam, kemudian mereka ganti standby menghadapi musuh atau berjaga-jaga waspada terhadap musuh. Pasukan yang lain baru kemudian ya berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya berdiri, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjut salat. Kemudian ketika mau tasyahud akhir, mau salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu jamaah yang di belakang beliau menyelesaikan rakaat kedua mereka. Sehingga kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam bersama-sama mereka, begitu ya, yang di belakang beliau, gelombang kedua. Jadi ini tata cara salat khauf yang dipilih oleh Imam Ahmad. Ini adalah salah satu cara tata cara salat khauf. Wa idza ishtadda al-khaufu sallaw rijalan birukbana. Akan tapi sekarang kalau misalkan kondisinya itu benar-benar genting, sehingga ya kalau dilakukan tata cara salat seperti barusan, maka tetap akan dikhawatirkan musuh akan mudah untuk yakni menyerang kita, maka disyariatkan atau dibolehkan untuk sholat walaupun dalam kondisi berjalan atau berlari atau dalam kondisi berada di atas hewan tunggangan atau tunggangan yang lain, begitu ya, walaupun itu bukan hewan seperti di zaman modern ini. Maka kita lihat ini dibolehkan, ya. Kenapa? Karena adanya madorot yang besar. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau itu berada dalam kondisi genting, maka farijalan aw rukbana. Yani salat dalam kondisi berjalan atau berlari atau dalam kondisi berada di atas tunggangan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar ya menghindari madarat yang itu madaratnya sangat kita khawatirkan. Memang benar-benar kalau kita tidak melakukan tata cara sholat seperti ini sambil jalan, sambil lari, ya, atau sambil di atas hewan tunggangan, maka bisa jadi musuh akan menyerang kita dengan mudah. dan kita akan terkena serangan mereka, begitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini di antara yakni kalau kita renungkan, ketika kondisinya tidak segenting ini tadi, akan tapi masih dalam kondisi dalam suasana perang, maka syariat memerintahkan kita untuk tetap melakukan sholat jamaah. Tetap memerintahkan kita untuk melakukan sholat jamaah bersama imam, maka ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah, bahkan walaupun kondisinya dalam kondisi perang. Allahu a'lam, ketika kondisinya sudah sangat genting, maka baru ya tidak masalah sholat sendiri-sendiri, akan tapi ya bahkan dibolehkan sambil berjalan, berlari, atau berada di atas tunggangan. Bahkan lil kiblati wa ghairiha, kata penulis, bahkan boleh untuk menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi banyak sekali pakem sholat ya, aturan baku sholat yang dibuat fleksibel dalam kondisi ini. Mengapa? Karena kondisinya memang adalah kondisi yang sangat genting. Sementara syariat itu ya memperhatikan hifdzun nafas. Syariat itu menjaga nyawa manusia. Ya, ini diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tetap yakni Allah tidak mewajibkan tetap sholat seperti biasa walaupun misalkan kondisinya sangat tidak. Islam adalah agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, maka ini diantara contohnya. Ya, jadi tetap, syariat tetap memerintahkan kita untuk sholat, akan tapi tata cara sholatnya kemudian dibuat fleksibel, gitu ya. Jadi ini juga menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Bahkan walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus melaksanakan sholat dalam kondisi apapun ketika kita ya berada dalam medan peperangan tersebut. Wala yalzamu iftitahuha ilaiha walau amkan. Tidak wajib untuk menghadap kiblat. Ya, ketika sholat khauf tersebut kondisinya sangat genting, kita boleh sholat sambil berjalan atau berlari atau di atas tunggangan, maka boleh untuk mengawali sholat ke arah kiblat atau ke arah selain kiblat. Walaupun seandainya kita arahkan ke arah kiblat pun sebenarnya bisa, mungkin, akan tapi ini kondisinya sudah sangat genting. Ya, kondisinya sudah sangat genting, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para hambanya. Yumi'una taqatahum. Ya, maka tata cara untuk rukuk dan sujudnya adalah dengan menunduk sesuai dengan kemampuan. Ya. Dan tidak harus menghadap kiblat sebagaimana yang telah kita sebutkan barusan. Jadi rukuknya, sujudnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya bisa ke arah manapun. Ya, dan membungkuknya ketika rukuk atau membungkuknya ketika sujud lebih rendah daripada membungkuk ketika rukuk, begitu ya. Sama seperti ketika misalkan orang tidak bisa berdiri, sholat harus duduk gitu kan, sehingga dia harus melakukan isyarat, yakni dengan membungkuk untuk melakukan rukuk dan sujud. Maka sama seperti di sini. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi ini kondisinya sangat genting. Kalau kita misalkan melakukan gerakan rukuk dan sujud sebagaimana normal, maka bisa jadi ya senjata musuh yang awalnya jauh sudah mendekat ketika kita melakukan ya gerakan rukuk dan sujud secara normal tersebut. Jadi dalam rangka untuk menjaga ya nyawa manusia, jiwa manusia, ini kondisinya darurat, la darara wala dirar, tidak ada sesuatu yang memberikan madarat di syariat, ya tidak boleh ada yang memberikan madarat di syariat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita ketika dalam kondisi yang sangat genting seperti ini. Maka sholatnya ya dibuat sangat fleksibel tata caranya. Akan tapi tetap diwajibkan untuk sholat kita. Ya ini kita tetap diwajibkan untuk sholat. Ini lagi-lagi ya, ini yang ditekankan sekali lagi, menunjukkan pentingnya amalan ibadah sholat. Tidak boleh kita sholat bolong-bolong. Sedang dalam kondisi genting peperangan saja kita tetap diperintahkan untuk sholat. Maka apalagi kondisinya masya Allah aman di dalam rumah, di dalam kamar, ya masya Allah. Tidak ada uzur bagi kita untuk meninggalkan amalan ibadah sholat ya kalau tanpa uzur yang dibenarkan secara syariat. Wali musallin karrun mufarrun limaslahah. Boleh bagi orang yang sholat untuk karrun mufarrun, al-karru wal far. Apa maknanya? Menyerang dan balik lagi, bolak-balik gitu ya. Dalam peperangan terkadang kita menyerang, terkadang kita harus ya mundur kembali. Kadang kita harus maju lagi untuk menyerang, terkadang harus mundur lagi. Nah, orang sedang dalam kondisi sangat genting, peperangan, dan dia sedang sholat bahkan, boleh bagi dia untuk sambil menyerang, sambil mundur, menyerang lagi, mundur lagi, padahal dia sedang sholat. Ya, jadi ini menunjukkan, sebagaimana yang telah Ana katakan, Ana ulang ini berkali-kali, ini menunjukkan pentingnya amalan ibadah sholat, sekaligus juga ini menunjukkan pentingnya menyerang musuh ketika dalam kondisi seperti ini begitu ya. Ya, jadi antara kita menyerang atau diserang, sehingga ya ini keduanya sama-sama penting. Dan tentunya Anda sekali lagi ingatkan, ini kita sedang bicara jihad yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan, bukan jihad yang tidak dibangun di atas ilmu, tapi hanya dibangun di atas semangat, modal semangat saja itu bisa menyesatkan kita. Nah, wala tabtulu, ya di sini kita lihat wali musallin karun mufarrun limaslahah. Ketika ada maslahat untuk itu, kalau nggak ada maslahat maka ya, kalau nggak ada maslahat ya nyerang mundur lagi, nyerang mundur lagi, tapi nggak ada maslahat yang tercapai maka ya sudah mundur aja, begitu ya. Sholat dulu, baru kemudian ya tentunya kalau dalam kondisi seperti ini harus mengikuti ya instruksi dari pemimpin perang misalkan. Wala tabtulu bitulihi, salat tersebut tidak batal ya. Walaupun misalkan yakni kondisi dia tarik ulur tadi, maju, mundur, menyerang, kemudian balik lagi ke belakang itu cukup lama. Sehingga apa maksudnya? Yakni gerakan yang sangat panjang, sangat banyak. Ya, maju, mundur, menyerang, menangkis. Maka ini tidak batal sholatnya. Ya. Sekali lagi, ini kondisi yang memang sangat genting, begitu ya. Jadi melakukan gerakan menyerang dan gerakan menangkis, gerakan maju, gerakan mundur, ya. Maka ini boleh sembari sholat khauf tersebut. Tapi kalau berteriak sembari maju Allahu Akbar gitu misalnya, berteriak maka tidak boleh karena ya ini orangnya sedang sholat. Sedangkan berteriak tidak ada kebutuhan untuk itu. Ya, tidak ada kebutuhan untuk itu, maka kalau dia berteriak, ya maka batal sholat khaufnya. Wasunna lahu fiha hamlu ma yadfa'u bihi an nafsihi wa la yuthqilu kasaifin wa sikkin. Disunahkan ketika seseorang itu melaksanakan sholat khauf, maka disunahkan baginya untuk membawa apa-apa yang bisa membela dirinya, apa-apa yang bisa digunakan olehnya untuk membela dirinya, seperti pedang, seperti pisau, selama itu tidak memberatkannya, tidak membuat dia berat gitu ya. Jadi tentunya kalau dalam kondisi yang sangat genting maka ini dipahami, tentunya ya kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menangkis atau menyerang. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak segenting itu, seperti yang telah kita sebutkan tadi, sholatnya berjamaah, masih bisa berjamaah, sholat khauf berjamaah tadi, maka ya disunahkan untuk ada pedang atau senjata atau pisau yang dipegang oleh masing-masing orang untuk membela diri, khawatir sewaktu-waktu musuh menyerang, begitu ya. Jadi kita lihat di sini sampai hal-hal seperti ini dibahas oleh syariat ya, dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini dalam rangka untuk yakni menjaga kaum muslimin dari al-halak, dari yakni mara bahaya. Wajaza li hajatin hamlu najisin wa la yu'id. Nah, sekarang penulis berkata boleh kalau memang ada kebutuhan untuk memegang atau memegang senjata dan senjatanya itu ada benda najisnya di situ. Misalkan pedangnya penuh darah gitu kan, masukin ke sarung pedangnya, kemudian dia tenteng atau dia ikatkan dia sambil sholat. Padahal pedangnya ada benda najis, darah itu najis. Maka ini tidak masalah selama ada kebutuhan. Ya, jadi lihat berapa banyak syarat-syarat sholat yang harusnya itu tidak sah, membuat sholatnya tidak sah, akan tapi di sini malah dibolehkan. Dan wala yu'id, dan tidak perlu mengulangi sholatnya tersebut. Sholat yang dia lakukan sembari ada benda najis yang dia pegang atau yang dia tenteng, karena misalkan senjatanya ada najisnya, misalkan begitu ya. Tidak perlu untuk mengulangi sholatnya tersebut. Maka ini tentang sholat khauf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan dan kestabilan di negeri kita. Nikmat kestabilan itu, ya, nikmat aman itu adalah induknya nikmat-nikmat yang lain, ya. Induknya nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang lain tidak bisa kita rasakan kalau nikmat aman itu tidak ada. Coba bayangkan misalkan ketika nikmat aman tidak ada. Auzubillah min dzalik. Kondisinya tidak aman, kondisinya kacau balau, ya, kondisinya bahkan misalkan peperangan. Auzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita mencari nafkah? Maka bagaimana kita menuntut ilmu? Maka bagaimana kita berdakwah? Ya, tidak bisa. Orang yang dalam kondisi seperti itu yang dipikirkan adalah makan, minum, selamat. Gimana selamat? Gimana kita tidak terkena kemadorotan sama sekali, begitu ya? Dan bagaimana caranya makan bersama minum? Kondisinya sudah sangat genting. Gak ada kepikiran untuk, masya Allah, kita nuntut ilmu syar'i atau berdakwah, ya paling ada cuma 1-2, akan tapi tidak terstruktur di daerah tersebut atau bahkan negeri tersebut. Dakwah akan kacau balau, belajar mengajar akan kacau balau, aktivitas akan kacau balau, ya semua nikmat sepertinya akan sepertinya seolah tercabut gara-gara apa? Satu nikmat, yaitu nikmat aman, tercabut. Jadi berbahaya, tidak boleh bagi kita untuk yakni melakukan hal-hal provokasi, revolusi, ya, unjuk rasa begitu ya, dan demonstrasi yang itu bisa membahayakan nikmat aman, membahayakan kondisi kestabilan negara, kestabilan negeri. Ini berbahaya. Ini adalah ya perbuatan orang-orang jahil ketika mereka yakni merasa mereka itu memperjuangkan kebenaran, akan tapi yang mereka hendak yakni ujung dari perbuatan mereka adalah dicabutnya nikmat aman. Kalau kita melihat misalkan di negeri-negeri kaum muslimin yang kita sedih dengan kondisi mereka begitu ya saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kaum muslimin. Negeri-negeri kaum muslimin, sebagian dari mereka yang kemudian yang awalnya aman kemudian ya porak-poranda karena perang. Yang awalnya aman, na'am pemimpinnya mungkin bisa jadi zalim. Akan tetapi para ulama menjelaskan ya ketika pemimpin yang zalim ini bisa jadi kita sebut kita belum tahu apakah itu beneran zalim atau tidak, itu menurut sebagian orang zalim misalkan begitu ya. Kemudian ingin dihancurkan, ingin dilengserkan, ingin diganti oleh orang-orang. Maka ya ini kemudian berakibat pemberontakan kepada ulil amri yang sah. Ini kemudian berakibat ya tidak adanya nikmat aman, ini berakibat ya tercabutnya nikmat aman, peperangan, kekacauan dan seterusnya. Maka lihat yang terjadi ya, yang terjadi adalah untuk sekedar mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kecil gak bisa. Fokusnya, perhatiannya sekarang gimana caranya ngasih makan, gimana cara menyelamatkan, gimana caranya ini terkena ledakan, ini terkena luka dan seterusnya. Ya, mengajarkan mereka agama, mengajarkan mereka ilmu dan seterusnya. Itu menjadi prioritas kesekian. Bahkan mungkin sudah tidak terpikir lagi. Kenapa? Karena ini kondisinya genting. Jadi madarat dari ya jargon-jargon yang tampak indah, madarat dari ya semangat-semangat yang dikobarkan di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di perempatan-perempatan, di alun-alun. Itu kalau ya tujuannya adalah untuk memberontak kepada ulil amri, melakukan demonstrasi dan unjuk rasa, apalagi revolusi, ya perlawanan dan seterusnya, maka itu adalah kemadharatan, itu adalah kejahilan. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin, setiap ahlu sunnah wal jamaah untuk berpegang teguh kepada ilmu, tidak hanya sekedar kepada berpegang teguh kepada semangat. Ya, tidak boleh hanya sekedar semangat, akan tapi juga harus dibangun di atas ilmu. Walaupun misalkan dicela, antum kerjaannya cuma belajar saja, kapan beraksinya, kapan melakukan pergerakan, kapan bergerak, ya, kapan umat ini akan berubah kondisinya kalau antum cuma baca kitab. Gitu kata mereka. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah dikatakan oleh mereka ulama haid dan nifas. Kenapa? Kerjaannya bahas kitab fikih, materinya haid dan nifas. Disebut, dicela ulama haid dan nifas. Anjir. Sedangkan orang-orang yang melakukan pergerakan tersebut, aksi tersebut, unjuk rasa, demonstrasi, revolusi, pemberontakan tersebut, mereka lah justru yang merusak negeri. Mereka lah justru yang merusak pendidikan ya kepada anak-anak. Kasihan anak-anak, kehilangan orang tua kehilangan anak. Kehilangan keluarga, kehilangan teman, tetangga. Kehilangan tempat tinggal, harus mengungsi dari negeri mereka. Ini semuanya akibat apa? Akibat jargon-jargon dan semangat-semangat dan kobaran-kobaran, ya perkataan-perkataan mereka yang sebenarnya busuk akan tapi dikemas dengan indah. Kalau antum melihat demonstrasinya yang terjadi di Suriah tahun 2011 misalkan, lihat di YouTube, tapi keywordnya mungkin harus bahasa Arab. Demonstrasi yang masya Allah tampaknya demonstrasi yang indah, demonstrasi damai, unjuk rasa damai, masya Allah. Ya, antum tidak akan kepikiran bahwa demonstrasi yang seperti itu akan berujung pada hancurnya negeri tersebut gara-gara peperangan, gara-gara ya hal yang tidak dibangun di atas ilmu. Maka tentunya kita bersedih atas hal ini menimpa kaum muslimin di sana, saudara-saudara kita. Ya, tentunya kita bersedih. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kita, negeri kita dan negeri mereka dari ya kehancuran seperti ini. Semoga Allah memperbaiki urusan negeri kita dan negeri mereka. Dan alhamdulillah negeri kita harus tentunya harus kita jaga, ya tidak boleh yakni dirusak oleh orang-orang yang mereka adalah perusak, ya. Baik. Kita kembali ke fikih, ya. Sekarang masuk kepada bab atau fasal tentang salat Jumat. Fasal wajibul Jum'atu 'ala kulli muslimin. Salat Jumat itu wajib kepada setiap muslim. Maka di sini kita lihat ya, kalimat pertama tentang wajibnya salat Jumat. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Adapun wajibnya sholat Jumat itu sendiri tentunya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jadi ini menunjukkan, ini perintah, menunjukkan wajib. Kemudian juga wajib bagi siapa? Bagi yang pertama bagi muslim. Sehingga tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan sholat Jumat, dalam artian kita tidak perlu memaksa orang kafir untuk melakukan sholat Jumat dan sholat-sholat yang lain, ya. Tapi itu wajib dari sisi maksudnya adalah nanti di akhirat mereka akan dapat dosa gara-gara mereka tidak mengerjakan sholat Jumat tersebut. Dan perkara-perkara furu' syariat yang lain. Seperti misalkan sekarang Isya. Kalau mereka tidak sholat Isya, mereka nanti selain dapat dosa karena kekufuran mereka, mereka juga dapat dosa karena tidak sholat Isya malam ini. Barusan Maghrib, kalau tidak sholat, ya, maka juga dapat dosa karena enggak sholat Maghrib. Sebelumnya sholat Asar, juga dapat dosa karena enggak sholat Asar. Sebelumnya sholat Duhur, juga dapat dosa karena tidak sholat Duhur. Dan seterusnya. Ramadan, tidak puasa Ramadan, dapat dosa karena tidak puasa Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari tiga, hari sampai hari ke ya terakhir Ramadan, itu semuanya catatannya terhitung dosa semua. Selain dosa kekufuran, juga dosa akibat tidak melakukan itu semua. Ini orang kafir. Ya, jadi, sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir. Maksudnya adalah tidak wajib, yakni tidak perlu kita paksa mereka atau pemerintah tidak perlu menetapkan hukuman misalkan ya bagi orang kafir yang tidak sholat Jumat misalkan tidak perlu. Tapi wajib dari sisi yakni nanti perhitungan dosanya di akhirat ya, karena mereka tidak melakukannya maka mereka mendapatkan dosa. Jadi ya ini yang dimaksud dengan perkataan sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir, wajib bagi orang muslim. Mukallafin, wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu adalah al-balighul akil. Kalau di bahasa Indonesia sering disebut akil baligh ya. Kalau di literatur bahasa Arab terkadang disebut al-baligh al-akil atau al-akil al-baligh, tapi yang lebih banyak biasanya al-balighul akil. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita mengenal istilah akil baligh gitu ya. Karena mungkin baligh akil susah. Akil baligh lebih gampang untuk diucapkan, lebih mudah di lidah. Maka mukallaf itu adalah akil baligh, orang yang berakal dan orang yang sudah baligh. Orang yang berakal berarti mengeluarkan orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal misalkan orang gila, orang yang atau anak kecil begitu ya, anak kecil yang yakni belum baligh, maka itu adalah ya ini adalah yakni anak kecil yang jadi anak kecil itu terbagi dua ya. Anak kecil yang belum tamyiz dan anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum baligh. Nah, ini dua-duanya tidak wajib sholat Jumat sebagaimana sholat-sholat yang lain tidak wajib. Maka di sini kita lihat ya sebagaimana ibadah sholat yang lain, sholat Jumat sama ya, dia wajib bagi muslim, kemudian bagi mukallaf yakni akil baligh, kemudian wajib bagi laki-laki zakar. Ini berbeda dengan sholat yang lain ya. Jadi di sini mulai berbeda. Jadi sholat Jumat itu hanya wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Kemudian disebutkan hurrin. Tidak semua laki-laki, akan tapi laki-laki yang merdeka. Adapun laki-laki yang budak, maka tidak wajib. Jadi yang tidak wajib di sini kita simpulkan, yang pertama kafir, yang kedua orang gila, yang ketiga anak kecil, yang keempat perempuan, yang kelima hamba ya atau budak, budak ya, kita sebut budak. Jadi itu berarti yang bisa kita simpulkan dari kalimat ini, mustautinin bibina'in walau min qasabin. Ya, ada syarat berikutnya, yaitu apa? Wajib bagi laki-laki muslim mukallaf baligh akil gitu ya, merdeka, kemudian dia tinggal di tempat tinggalnya, walaupun tempat tinggalnya tersebut terbuat dari bambu, tapi itu adalah tempat tinggal yang dia permanen, yang disebutkan oleh para ulama, musim dingin, musim panas, dia di situ. Ya, jadi selama dia tinggal di sebuah kota atau daerah atau desa begitu ya, walaupun misalkan jauh dari masjid, atau apalagi dekat dengan masjid, maka wajib untuk sholat Jumat. Ya, wajib untuk sholat Jumat. Baik mendengar azan ataupun tidak mendengar azan, selama masih dalam lingkup ya daerah tersebut. Atau kota tersebut. Atau desa tersebut, begitu ya. Selama dia tinggalnya di daerah yang itu merupakan daerah hunian, tempat tinggal begitu ya, maka wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Walaupun misalkan dia berada di ujung kota sini, maksudnya berada di ujung kota yang sana, tapi masih satu kota, tetap wajib. Ya, tetap wajib di sini. Mengapa? Karena di Madinah dulu ya huniannya orang-orang Ansor itu berbeda-beda begitu ya, terpencar-pencar, tapi sama-sama masih disebut Madinah. Dan walaupun mereka tidak ya mendengar azan dari An-Nabawi, Masjid Nabawi, akan tapi mereka tetap datang untuk sholat Jumat, tetap wajib bagi mereka untuk sholat Jumat. Jadi selama berada di daerah ini, ya kota atau daerah atau desa, walaupun dekat atau jauh, walaupun dengar azan atau tidak dengar azan, selama masih dalam lingkup tersebut, ya wajib sholat Jumat. Wa'ala musafirin la yubahu lahul qasr. Ya. Wajib juga bagi musafir yang tidak dibolehkan baginya untuk qasar salat. Seperti misalkan musafir yang jaraknya tidak mencapai jarak safar yang membolehkan untuk qasar. Atau ya, dia musafir, safarnya lebih dari jarak qasar, akan tetapi dia meniatkan iqamah, meniatkan tinggal, sehingga dengan tinggalnya tersebut dia tidak bisa lagi untuk qasar sholat, misalkan lebih dari 4 hari misalkan, ya, mengambil salah satu pendapat. Maka ya, ketika dia tidak bisa mengqasar, maka itu berarti dia wajib untuk sholat Jumat. Ya, jadi di sini kita lihat sholat Jumat wajib. Ala musafirin la yubahu lahul qasr. Wajib bagi musafir yang tidak dibolehkan baginya untuk qasar salat. Bisa jadi safarnya kurang jauh. Ya, atau safarnya jauh, cukup jauh, lebih dari jarak minimal akan jarak minimal bolehkannya qasar. Akan tapi kemudian dia meniatkan iqamah misalkan lebih dari 4 hari misalkan kalau kita pakai pendapat itu ya. Telah kita bahas sebelumnya tentang masalah ini. Jadi ketika dia tidak bisa mengqasar maka wajib sholat Jumat. Wa ala muqimin kharijal balad idza kana bainahu wa baina mawdhi'iha minal manarah nassan farsahun faqal. Ya. Dan wajib juga sholat Jumat bagi orang yang tinggal kharijal balad, di luar kota, di luar desa, di luar lingkup kota atau lingkup desa atau lingkup daerah. Di luarnya begitu ya. Idza kana bainahu wa baina mawdhi'iha minal manarah nassan farsahun fa'aqal. Ketika jarak antara dia sesuatu yang sedang dia tinggali tersebut ya, lokasi dia tinggal tersebut jaraknya dengan menara masjid itu satu farsah atau kurang. Farsah itu gimana? 16 farsah itu 80-an kilo. Jadi tinggal dibagi aja satu farsah berapa gitu ya, sekitar berapa 4 kilo ya atau 5-4 ya sekitar itu ya. Jadi di sini kita lihat kalau misalkan dia itu jaraknya dengan menara itu kurang dari satu farsah 5 kilo misalkan. Ya, maka wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Tapi kalau jaraknya lebih dari itu, maka tidak wajib. Ini adalah ya pendapat langsung dari Imam Ahmad, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad pendapat ini. Mengapa harus ada itu jarak satu farsah? Karena dengan jarak satu farsah ini, ya kemungkinan batas didengarkannya bisa didengarkannya azan. Sehingga ya yakni itulah mengapa disebut adanya jarak ini begitu ya. Adapun di setelah lebih dari satu farsah maka ya tidak lagi ya wajib sholat Jumat. Akan tapi wallahu alam ini ya bisa dibayangkan kalau misalkan kondisinya seperti di padang pasir yang ini ada kota atau desa atau daerah hunian begitu kan, ini kota begitu ya, misalkan atau daerah atau desa, tapi di luarnya adalah padang pasir yang kosong begitu ya. Ya ini bisa kita bayangkan kalau di Indonesia ini kota daerah, di luarnya daerah yang lain lagi, di luarnya lagi daerah yang lain lagi gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia ada kondisinya seperti itu ya. Ada desa, tapi di luarnya ya hutan atau padang rumput misalkan. masih masih ada kemungkinan untuk itu gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kota, kita di luarnya, tapi masuk daerah yang lain gitu ya, masuk desa atau kota yang lain bahkan bisa jadi, maka berarti ini tidak termasuk bahasan kita sekarang ya. Ini pembahasannya adalah ini ada kota atau desa, tapi kemudian kalau keluar dari lingkup ini ya sudah, yang kita temui adalah ya daerah yang tidak ditinggali oleh orang-orang begitu ya. Baik. Kemudian kita lihat wala tajibu 'ala man yubahu lahul qasr wala 'abdin wala muba'adin wala imra'atin wala khunsa. Allahu a'lam, ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya, karena masih banyak pembahasan tentang salat Jumat ya, tidak bisa kita selesaikan sekarang. Jadi intinya di sini ya kita belajar tentang salat khauf dan ya tentang sebagian dari materi, cuma sebagian awal saja, bahkan satu paragraf dari sekian banyak paragraf di sini tentang sholat Jumat ya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala.